Konsultasi Syariah. Bertemu orang mati dalam mimpi. Pertanyaan. Semalam saya terbangun karena mimpi bertemu almarhum nenek, bahkan saya memegang tangannya dan mencium tangannya terasa seperti nyata. Apakah makna mimpi tersebut? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak keterangan dari ulama yang menyatakan bahwa ruh orang yang telah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Berikut beberapa keterangan mereka. Pertama, tafsir firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahan ruh orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 43. Ada dua pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Salah satunya, bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepaskan adalah ruh orang yang tidur. Ar-Ruh Ibnul Qayyim. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tafsir tersebut. Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, An-Nasafi, Zadul Masir, dan beberapa tafsir lainnya. 2. Kejadian nyata yang dialami para sahabat. Kejadian ini pernah dialami seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Beliaulah sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah menyerang nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar. Dalam peperangan itu, Thabit termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu, Thabit memakai baju besi yang cukup bernilai harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang dan menemukan jasad Thabit. Orang ini mengambil baju besi Thabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin bermimpi, dia didatangi Thabit bin Qais. Thabit berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, "Saya wasiatkan kepadamu, dan jangan kamu katakan, ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya. Ketika saya mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggalnya di paling pojok sana. Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku, dan di atasnya ada pelana. Datangi Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya piutang macet sekian. Sementara budakku fulan, statusnya merdeka. Sekali lagi, jangan kamu katakan, ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya." Setelah bangun, orang ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu Thabit. Sang Panglima, Khalid bin Walid, mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia memperhatikan kemah yang paling ujung, ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah, ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu, ketemulah baju besi itu. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid. Setelah sampai Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat Thabit. Para sahabat mengatakan, "Kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orangnya meninggal selain wasiat Thabit bin Qais." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Busiri. Kasus semacam ini juga terjadi pada beberapa ulama. Kisah-kisah mereka banyak disebutkan Ibnul Qayyim dalam bukunya Ar-Ruh. Salah satunya adalah kisah Thabit bin Qais di atas. Ini semua menunjukkan bahwa ruh orang yang hidup bisa bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal dalam mimpi. Demikian, Allahu a'lam.